Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbah Nun. Nama saya Hatma Anton Yuda. Bulan Ramadan kemarin saya terdiagnosis terkena TBC multiple drug resistant. Bakterinya tuh kebal terhadap beberapa obat. TBC level 2 yang lebih berbahaya dan bisa menular. Sekarang saya sedang menjalani pengobatan yang estimasinya sekitar 18 bulan. Efek sampingnya saya rasakan sangat berat, linglung dan sendi-sendi terasa sakit. Saat ini untuk berjalan saja susah. Saya sudah berkeluarga dan alhamdulillah masih punya orang tua. Saya berusaha tetap mencari nafkah untuk mereka dan juga menjaga jarak dengan mereka demi kesehatan mereka. Sampai saat ini saya masih kesulitan untuk ikhlas, tawakal dan husnudzon kepada Allah atas yang terjadi pada saya. Mohon doa kesembuhan dan keselamatan untuk keluarga saya dan mohon nasihat untuk saya, Man. Iya. Jadi yang Anda alami itu dialami oleh berjuta-juta manusia. Mungkin tidak persis seperti itu. Kalau sejenis penderitaannya tapi kasusnya tidak sama, itu mungkin berpuluh-puluh juta manusia. Jadi semua manusia sebenarnya pernah mengalami apa yang Anda alami. Mungkin kadarnya berbeda, tapi relatif semua saya juga pernah mengalami seperti itu. Nah, setelah berpuluh-puluh tahun kita bersama bermakiyah, saya melakukan macam-macam kegiatan yang bermacam itu, akhir-akhir ini, bulan-bulan terakhir itu saya hanya wakaf atau saya berhenti di stasiun yang namanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, gitu ya. Artinya semua itu kita dicukupi Allah, semua diberesin oleh Allah dengan hasbunallah tadi. Tapi apakah Allah memastikan akan memberesi problem apa tidak, kan Allah yang menentukan. Kita bisanya adalah mengistiqomahkan kepasrahan kita kepada Allah. Jadi saran saya gini, kapan saja Anda mengalami kegelisahan, kapan Anda merasakan sakit, kapan Anda merasakan linglung tadi itu, langsung biasakan hasbunallah. Ucapkan langsung, dilawan dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Syukur, Anda setiap sholat itu melakukannya 90 kali habis sholat. Terus berarti kalau 5 kali sholat berarti 450. Jadi sehari itu 450 kali hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu tidak menjamin, tapi hanya itu yang bisa kita lakukan terhadap Allah. Karena nanti Allah yang menentukan segala sesuatunya. Saya berharap mudah-mudahan Allah menyayangi Anda dan Allah memberi jalan keluar dan meringankan penderitaan Anda. Kan gitu kan? Amin. Hanya bisa itu kita. Ada sih paket-paket lain, misalnya kita lawan dengan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin. Ya surat Al-Ahzab ayat 21 bisa juga. Bisa juga banyak ayat-ayat lain, wirid-wirid lain, zikir-zikir lain, tapi saya akhir-akhir ini pokoknya semua masalah, kapan Anda merasa menderita, merasa mangkel, merasa tidak istiqomah, pokoknya nelongso, merasa apa terpuruk, merasa apapun itu langsung Anda ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau bisa niati sampai 9 kali. Dan itu kan enggak sampai 1 menit. Iya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Misalnya per 3 aja, 3 kan 9. Saya tiap hari begitu. Karena jangan dipikir saya tidak punya penderitaan, jangan dipikir saya tidak punya masalah. Saya juga dipenuhi oleh dan dibebani oleh masalah dan penderitaan yang tidak mungkin saya bisa atasi kecuali Allah yang mencukupinya, Allah yang membereskannya. Saya juga punya sangat banyak hal yang meskipun mungkin tidak separah Anda, tidak semenderita, tapi kita semua sama-sama punya jenis-jenis penderitaan yang bermacam-macam. Hampir semua manusia. Saya dikepung oleh sangat banyak hal yang saya tidak setuju, saya gelisah, saya cemas, saya marah, saya manggil, saya kesakitan, saya keloro-loro gitu ya. Yang enggak bisa saya atasi. Jalan keluar saya cuman setiap kali saya merasakan itu, saya langsung mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian ketika mulai mengucapkan saya ingat 9 kali, akhirnya saya bikin 9 kali. Dan kalau bisa Anda sempatkan sholat malam langsung 450 kali. Dan itu kan enggak sampai 20 menit. Insyaallah enggak sampai. Hasbunallah wa ni'mal wakil, pakai tasbih juga bisa. Anda hitung juga 3 3 3 9 3 3 3 3 3 9, terus nanti akan sampai 90, terus berarti kali 5 berarti kan 450 kan itu. Hanya itu yang bisa sumbangan pada Anda. Tapi Tidak ada jalan lain kecuali tawakal kepada Allah. Yang namanya tawakal adalah mewakilkan, dan Allah sendiri mengatakan ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi Allah itu wakil Anda. Saya tidak berani meremehkan penderitaan Anda, dan juga saya tidak mengatakan bahwa penderitaan saya lebih ringan atau lebih berat dari penderitaan Anda. Tapi pokoknya kita ini sama-sama menderita, kita ini sama-sama menghadapi dan dikepung oleh sangat banyak hal yang kita tidak mampu mengatasi. Pasti tidak mampu, hanya Allah yang bisa. Pasti hanya Allah. Kita tidak mampu pakai apa? Kita tidak mampu. Nah, faktornya macam, pokoknya kita tidak mampu. Saya tidak mampu. Jadi saya itu orang yang tidak berdaya juga seperti Anda. Saya juga orang yang hanya bisa memohon kepada Allah dan ngemis-ngemis supaya Allah mewakili saya di dalam membereskan masalah ini. Gitu. Cuman itu. Jadi saya doakan, tapi ya doa saya juga tidak mandi. Yang mandi adalah perkenan Allah dan kabul dari Allah Subhanahu Wa Taala, kan begitu. Oh,